Halaqah yang ke-16, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, wad-dalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah wa la syafa'atun wal kafiruna humudz zalimun. Beliau mengatakan, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil apa? Dalil bahwasanya di hari kiamat ada syafaat yang tidak bermanfaat. Ada syafaat yang diingkari. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman yang mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada takdir. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Infakkanlah, bersedekahlah dari sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Perintah dari Allah SWT bagi orang-orang yang beriman untuk berinfak. Bukan dengan seluruh hartanya, tapi dari sebagian apa yang Allah berikan kepada mereka. Min qabli ayya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah. Sebelum datang suatu hari, kata Allah SWT, di mana hari tersebut tidak ada perdagangan di sana, tidak ada jual beli di sana, wa la khullah, demikian pula tidak ada kekasih, wa la syafa'ah, dan juga tidak ada syafa'at. Kita diperintahkan untuk berinfak, bersedekah dari apa yang Allah berikan kepada kita sebelum datang suatu hari di mana di sana tidak ada jual beli. Tidak ada menjual barang, tidak ada membeli barang, wa la khullah, dan juga tidak ada kekasih. Tidak bermanfaat adanya kasih sayang di sana. Seorang bapak mengurusi dirinya sendiri, seorang anak mengurusi dirinya sendiri, seorang teman tidak menanyakan teman yang lain, masing-masing memperhatikan dirinya. Wala syafa'ah, dan juga tidak ada syafa'at, kata Allah SWT. Allah mengatakan, wala syafa'ah, tidak ada syafa'at di hari kiamat. Di sini Allah mengingkari adanya syafa'at di hari kiamat. Apa yang Allah ingkari? Syafa'at yang diminta dari selain Allah. Syafa'at yang diminta dari selain Allah. Tadi kita sebutkan bahwasanya syafaat di hari kiamat ada. Tapi di sini Allah mengatakan wala syafaat, tidak ada syafaat. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah syafaat yang diminta dari selain Allah, contohnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ini yang diingkari oleh Allah SWT. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang yang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Ini adalah termasuk ayat yang menunjukkan tentang bahwasanya di hari kiamat ada syafaat yang diingkari dan tidak bermanfaat. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.